نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد إخواني في الله رحمنا رحمكم الله الحمد لله kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Dengan ya, rencana awal semata-mata ingin berziarah, berkunjung dengan keluarga ke sini, karena billahi rahimana rahimakumullah. Namun minbab at-ta'awun al-birri wa taqwa, dan juga sebagai bentuk ikraman ustazina kepada ustaz kita Ustaz Mu'ad yang meminta ana memberikan muhadharah atau karimah. Di siang ini, hadirin rahiman rahimakumullah, saya hanya ingin mengingatkan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, ikhwanuna aghla 'alaina min ahlina. Teman-teman kami yang seiman, seakidah, semanhaj, itu lebih mahal, lebih bernilai bagi kami dibandingkan keluarga-keluarga kami, tentunya yang tidak paham agama, yang tidak mau mengerti agama. Kenapa demikian, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah? Kata beliau, ikhwanuna yudzakkirunana bil akhirah. Kalau teman-teman kami yang seakidah, semanhaj, ketika memberikan tazkir, memberikan peringatan, mengingatkan kami, yang diingatkan terkait dengan masalah akhirat. Ya, kita lalai dalam saat ketaatan diingatkan. Kita terjatuh dalam perbuatan maksiat ditegur. Ya, kita sedang sakit. Ya, dibimbing untuk akhirat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ahluna, adapun keluarga kami yang saya sebut tadi, keluarga yang tidak terngerti agama, yang kurang paham agama, tidak mengerti agama, yudzakirunana, ketika mengingatkan kami, tadzkir yang mereka lakukan adalah terkait dengan masalah dunia. Yudzakirunana bidunia, bagaimana masa depanmu, masa depan anakmu, ya, maisyahmu, dan seterusnya. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah. Kalau kita renungi, iya, kita apa namanya, benar-benar mengakui dan berpikir jauh ke depan, apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Basri rahimahullah, iya, itu sangat benar dan akan bermanfaat untuk kita. Ikhwanuna, teman-teman kita, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, yang baik, yang saleh, itu sangat bermanfaat, sangat kita butuhkan pihak di dunia ini, kehidupan kita dunia sehari-hari, ilal mamat, sampai meninggal. Iya, bagaimana tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min bagaimana? Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Iya, mu'min yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan sebagai mengokohkan yang lain. Kita masing-masing punya kelemahan. Walhamdulillah, kelemahannya kita rasakan ada pada kita ternyata ditutup dengan yang lain. Iya, masing-masing punya kelebihan. Dan kelebihan yang satu ini bisa untuk menutupi kekurangan yang lainnya. Ya suddu ba'duhu ba'dha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin bitarahumihim wa ta'atufihim kama tsalil jasadil wahid." Iya, permisalan kaum mukminin dalam kasih sayang di antara mereka, kelembutan di antara mereka seperti satu jasad. Iya, idashtaka min hudun, kalau ada yang satu sakit, iya, maka semuanya ikut merasakan. Iya, merasakan demam, merasakan tidak bisa tidur, terganggu. Alhamdulillah. Apalagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kalau kita seperti kemarin, acara seperti kemarin, daurah, maksud bagaimana kita lihat, masya Allah, para asatidah sejak berbulan-bulan mereka persiapkan, iya, musyawarah, persiapan, iya, sampai kemudian kemarin di Jakarta, alhamdulillah, jazakumullah khairan, antum semua, para ikhwah yang juga turut, terkhusus Ustaz Muad, yang merasakan bagaimana capeknya, iya, itu kalau kita bisa tidak afwan, kalau kisahnya kita tidak ada ta'awun di antara kita, kalau hanya dibebankan kepada satu pihak, ke orang Jakarta saja misalnya, Cilengsi saja misalnya, atau yang mana saja, berat. Ya alhamdulillah saya lihat kemarin ketika kita semua ta'awun, iya, masing-masing merasakan sebagai panitia, masing-masing merasa punya tanggung jawab, masing-masing ini adalah acara saya. Alhamdulillah mudah. Ini khawatir billah rahiman rahimakumullah. Di dunia sesuatu yang berat menjadi ringan. Ketika kita merasa sedang apa namanya kesulitan, ada yang membantu. Ketika sedang sedih, ada yang turut merasakan sedih dan menghibur kita. Ini di dunia. Yang lebih penting lagi, ikhwanifillah rahiman rahimakumullah, ketika menjelang ajal kita dan ketika telah kita meninggal dunia. Karena beberapa pertemuan terakhir saya di Bandung kemarin membahas masalah ini, saya masih ingat. Iya, tentang masalah sakaratul maut, husnul khatimah. Kata Syalbani rahimahullahu ta'ala, di antara tanda husnul khatimah, tanda husnul khatimah, kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik, iya, adalah ikhwanu fillah rahiman rahimakumullah, ketika seorang mengakhiri hidupnya, seorang yang zahirnya baik, seorang yang zahirnya salah, yang dia senantiasa taat kepada Allah, dan dia bisa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Di antara sebab ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah tentunya kita memiliki istri yang salihah, kita memiliki anak-anak yang salihin dan salihat. Iya, yang ketika kita sakit dibimbing ketika sakit kita. Ketika menjelang ajal syarat maut kita ditalakin. Dan juga ketika kita memiliki teman-teman yang baik. Ketika kita jauh dari keluarga. Iya, ketika kita kebetulan mungkin jauh dari istri dan anak. Kebetulan yang ada bersama kita adalah teman-teman kita yang baik. Dia membimbing kita. Sampai akhir ajal. Dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah mentalkan kita. Unzur. Kita perhatikan bagaimana Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Dengan sebab apa? Teman yang jelek. Rasul SAW, Nabi kita sengaja berkata, ya ammi, wahai ammi, katakan la ilaha illallah. Ini kita yang harapkan. Kita harapkan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika meninggal, yang bersama kita orang-orang yang baik mengingatkan kita, ya akh, iya, jangan lupa akhir ucapanmu adalah la ilaha illallah. Karena kata para ulama kita, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, talaqin yang disyariatkan ketika kita melihat ada orang mau meninggal, talaqin itu adalah usaha bagaimana kita menjadikan dia, membimbing dia agar yang akhir keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Ketika kemudian kita lihat dia mengucapkan yang lain, entah dia mengadu atau meminta sesuatu, ingatin lagi, katakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan, selesai, sampai kita perhatikan, ternyata dia mengucapkan yang lain lagi, bimbing lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah ini. Tapi ternyata lihat Abu Thalib, ketika teman-teman yang ada ketika itu Abu Jahal, iya, dan ketika itu ada Abdullah bin Umayyah yang masih dalam keadaan musyrik, iya, yang terus menghasutnya, memberikan subuhat, akhirnya mati dalam keadaan tetap di atas minlah Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Teman ikhwan, ketika masih hidup, meringankan kita, membantu kita, membuat kita tenteram, tenang, senang melihat teman-teman pada akur, ada ta'awun yang besar, ada tafahum, senang, gembira. Iya, ketika menjelang ajal kita, membantu kita, membimbing kita, dah. Dan ketika kita meninggal, yang menyolatkan kita orang-orang yang baik, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamut." Tidak ada seorang muslim meninggal kemudian yusalluna ala janazatihi arba'un la yusrikuna billahi syai'a. Kemudian menyolatkan dia 40 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. 40 orang muwahhid. Muwahhid menyolatkan dia, illa syafa'ahum Allah, kecuali Allah akan kabulkan syafaat mereka, doa mereka memintakan ampun, kebaikan bagi si mayit Allah akan ampun, akan Allah kabulkan. Iya, dekat dengan orang saleh. Kita ketika mau meninggal dibimbing talqin, ketika sudah meninggal kita disalatkan orang-orang baik. Ini nikmat azimah. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita jaga persahabatan kita. Kita jaga pertemanan kita semata-mata lillah. Wabillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, bihamdika, sampai ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.